Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para ikhwan yang dari BSI yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di sore ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari dawah idaman kita, yaitu membahas tentang usul iman fil kitab wa sunnah, dasar pokok-pokok iman dalam Al-Quran dan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selesai sudah kita membahas secara ringkas pembahasan berkaitan dengan rukun iman yang pertama, itu rukun iman yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan beranjak kepada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Jadi dalam pembahasan ini kita akan membahas berbagai hal-hal yang berkaitan dalam keimanan seorang muslim kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan mulai dengan pertama ya definisi apa itu malaikat, atau asal penciptaan mereka, sifat-sifat mereka, dan bagian dari khusus mereka. Kemudian dibahas juga tentang kedudukan beriman kepada malaikat dan bagaimana beriman kepada malaikat tersebut. Terakhir, pembahasan adalah tentang tugas-tugas malaikat. Jadi dalam beriman kepada malaikat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang penciptaan mereka. Dan penciptaan mereka itu ada beberapa hal. Pertama adalah hikmah penciptaan mereka. Pertama adalah waktu kapan mereka diciptakan. Ya. Kapan mereka diciptakan? Kemudian yang kedua, dari apa mereka diciptakan? Dari apa mereka diciptakan? Yang ketiga, apa tujuan penciptaan mereka? Hikmah, apa hikmah dari penciptaan mereka? Ide tiga. Ya, itu tentang hal yang perkara yang berkaitan dengan penciptaan mereka. Kemudian setelah itu beranjak kepada pembahasan berikutnya adalah nama-nama malaikat. Kemudian amal dan ibadah malaikat, ya tugas-tugas dan ibadah malaikat. Nah, itu nanti yang terlihat dalam pembahasan kita terkenal akan di situ, ya akan kita bahas nama-nama malaikat, pekerjaan mereka, ya tugas-tugas mereka, ya amal dan ibadah mereka. Kemudian sifat-sifat mereka, ya. Jadi penciptaan mereka, pencipta mereka itu ada tiga hal yang yaitu waktunya kapan, dari apa mereka diciptakan, kemudian hikmahnya penciptaan mereka. Kemudian setelah itu bicara tentang nama-nama malaikat, ya. Tolong dicatat nama-nama malaikat, siapa saja malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim. Nah, kemudian setelah itu adalah sifat-sifat malaikat. Ya, setelah itu sifat-sifat malaikat. Setelah sifat-sifat malaikat, pekerjaan dan tugas-tugas malaikat. Pekerjaan dan tugas-tugas malaikat. Kemudian setelah itu ibadah malaikat. Ibadah malaikat. Ya. Kalau kita lihat dulu umpamanya penciptaan malaikat, mereka lebih dahulu daripada jin dan manusia. Yang pertama, dalil tentang keduluannya dari manusia, ketika Allah SWT berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya. Qala inni a'lamu la ta'lamun, kata Allah SWT. Jadi ketika Allah berkata kepada malaikat, ya, ini ja'il ladu khalifah, saya akan menciptakan makhluk yang akan menjadi pemimpin di muka bumi. Berarti Adam belum ada, cuman Allah SWT memberitahu akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Berarti malaikat sudah dulu penciptaan dari manusia. Dalil tentang bahwa malaikat lebih dahulu daripada jin dan manusia ini juga berdasarkan yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana penyebutan malaikat didahulukan daripada jin dan manusia. Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan malaikat itu dari cahaya, kemudian jin diciptakan dari bunga api, dan Adam diciptakan dari apa yang diceritakan kepada kalian. Jadi awal manusia ini diciptakan, Adam diciptakan dari tanah, Setelah itu manusia berikutnya diciptakan melalui itu air mani, ya, taib, melalui keturunan. Ya. Itu tentang masa cipta mereka dan dari apa mereka ciptakan, dari apa mereka ciptakan. Sudah kita dengar tadi hadis diwakilkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau kita bertanya cahaya apa itu, wallahu alam, ya nggak tahu. Cahaya dari apanya? Apa di cahaya bulan? Bukan. Cahaya matahari juga tidak. Ya. Cahaya lampu apalagi. Ya. Nah, disinilah letaknya juga bagian dari kita menjadikan kalimat cahaya itu berbeda-beda di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya. Jadi jangan dipahami pula bahwa malaikat diciptakan dari cahaya lalu dipahami secara cahaya matahari ataupun di cahaya bulan. Enggak. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan lain, yaitu dalam berkaitan asma sifat. Jadi nama memang sama, tapi hakikat berbeda. Makanya tidak dikatakan bahwa cahaya bulan itu adalah majazi, cahaya matahari juga tidak dikatakan demikian, atau cahaya lampu adalah majazi, atau cahaya lilin majazi. Nah, semua lilin punya cahaya, lampu listrik punya cahaya, matahari punya cahaya, bulan juga punya cahaya. Tapi masing-masing itu hakikat semua, tidak ada yang majaz di situ. Namun masing-masing memiliki kekualitasan yang berbeda. Cahaya lilin tidak seperti cahaya listrik. Apalagi cahaya lilin tidak seperti cahaya matahari atau cahaya bulan. Maka masing-masing sesuai dengan sifat dinisbahkan kemana sifat itu dinisbahkan. Jadi kemana sifat itu suatu sifat dinisbahkan kepada zat tertentu, maka dia akan berbeda maknanya dan hakikatnya. Itu intinya. Dan demikian pula umpamanya ketika nama-nama sifat Allah mirip dengan nama-nama sifat makhluk, bukan berarti hakikatnya sama seperti sifat makhluk. Nah, itu intinya sebetulnya yang ingin kita sampaikan juga. Jadi malaikat itu diciptakan lebih dahulu daripada jin dan manusia, kemudian malaikat diciptakan dari cahaya, itu kata Allah SWT. Tapi apakah ada penjelasan dari cahaya tertentu? Wallahu a'lam, itu tidak ada dibahas. Yang penting kita beriman. Nah, dari bagian keberiman kepada malaikat ini banyak hal yang sebetulnya penyimpangan-penyimpangan dalam beriman kepada malaikat ini. Maka oleh itu kita perlu mengetahui seluk-beluk perkara-perkara atau hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim dalam beriman kepada malaikat. Ya. Kadang-kadang ya, banyak di antara kita katakan anak kecil itu malaikat. Macam-macam lah ya. Ya, dan keyakinan-keyakinan menyimpang di sini banyak. Dan orang musyrikin mengatakan pemanya malaikat itu anak perempuan Allah. Ada di antara kata seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka menuduh bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Ya, atau mereka menyembah malaikat. Ya, ada lagi yang lebih menyimpang, ada memusuhi malaikat. Jadi orang yang memusuhi malaikat pasti kafir. Nah, kalau dia membenci malaikat, man kana aduwwal lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikal, fa innallaha aduwwul kafirin. Barang siapa yang musuhi Allah dan Rasulnya, ada para malaikatnya dan Rasulnya, yaitu Mikail dan Jibril, ya, mengkana dua malaikat yang rusulihi. Barang siapa yang musuhi Allah, para malaikat Rasul-Rasulnya. Kemudian disebutkan, wa Jibril wa Mikail. Di antara Jibril malaikat, ya, dan Mikail, gitu ya. Ya. Kemudian Allah mengatakan, mengkana dua malaikat yang rusulihi Jibril wa Mikail, fa'inal adul kafir. Sungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir itu. Jadi tidak, di sini, dari situlah kita perlu mengenal berbagai hal-hal ini. Walau selama ini mungkin kita mengenal beriman kepada malaikat itu secara global saja. Tapi pun secara global amat global sekali mungkin ya. Karena banyak sekali perkara-perkara yang kita nanti tidak menyadari, kita akan terpeleset ataupun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat beriman kepada malaikat itu. Dari beriman kepada malaikat bukan sekedar beriman saja sebetulnya, tetapi ada efek yang sangat besar dari seorang muslim. Jadi banyak kita sekarang ini, pokoknya jika ditanya sebutkan nama-nama malaikat, dia hafal nama malaikat. Kadang-kadang juga ada yang salah menyebutkan nama malaikat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti malaikat Israel, itu jelas dalilnya tidak ada, dan itu bagian dari tidak riwayat dalam hadis, tidak sahih. Atau juga disebutkan oleh para seperti nama malaikat penjaga surga atau Ridwan, itu belum tidak ada dalil yang menyebutkan nama malaikat tersebut yang lebih valid, yang lebih kuat gitu ya. Kalau Israel itu dari Israeliyat Ibrahim, tidak ada riwayat yang mendukung hal nama bahwa malaikat maut itu namanya Israel. Ya. Cuma yang masyhur di kalangan orang awam. Nah, ini perlulah kita belajar. Agar kita belajar kan kita tidak menyatakan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Itu intinya seperti itu. Kita jelaskan dalam beriman kepada malaikat kita tidak sekedar beriman saja, tetapi ada efek, ada pengaruh. Itu di dalam pembahasan sebetulnya ada atharul iman bil malaikah. Apa buah, apa efek, ya, apa pengaruh dari beriman kepada malaikat dalam kepribadian seorang muslim? Sungguh sangat banyak sekali. Sungguh banyak sekali. Ya. Nanti kan kita sebutkan memang di antara malaikat itu ada yang mencabut nyawa. Seperti apa yang ada dalam diri seorang muslim ketika itu? Hah? Yaitu malaikat maut. Apa yang menimbulkan apa dalam seorang muslim keyakinan dengan ada malaikat maut? Apa? Nah, ini kita tanya pada diri kita masing-masing. Selama ini kita bisa menjawab umpamanya malaikat itu ada nama begini, ya, ada malaikat Israfil, ada apa namanya? Ada Mikail, ada Jibril, ya. Ada malaikat Malik atau malaikat Rakib dan Atid, ya. Kita hafal umpamanya sebagian, tapi kan kita tidak beriman kepada malaikat itu hanya selintas, tidak membawa efek dan pengaruh dalam sikap perilaku perilaku kita sehari-hari. Nah, ini seakan-akan keimanan kita pada malaikat itu hanya sekedar di bibir, tidak ada apa namanya pengaruhnya di dalam ibadah kita, ya kan? Ya, kemudian nanti akan ada perbuatan-perbuatan kita menyakiti malaikat, di antara seperti makanan hal-hal yang berbau. Maka Rasulullah SAW tidak suka makan umpamanya bawang putih, ya. Atau innal malaikata yata'adzabu mimma ta'adzabi mimma yata'adzabihi Bani Adam, karena malaikat tersakiti yang perkara-perkara yang juga tidak disenangi oleh an Adam. Nah, bau, hal-hal yang bau, apalagi rokok umpamanya, kan. Kemudian juga malaikat tidak senang umpamanya di rumah yang ada foto-foto atau memelihara anjing umpamanya. Itu malaikat tidak masuk sebenarnya, disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya. Malaikat apa yang tidak masuk? Malaikat imbau rahmat. Ya, bukan malaikat maut. Malaikat maut, ya, kalau sudah datang ajal penghuni rumah itu, walaupun anjing sekeliling rumahnya, ya enggak menghalangi. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Banyak perkara-perkara yang selama ini kita justru jauhnya kita rumah kita dari berkah, dari rahmah, dari kebahagiaan, dari ketenangan. Ini rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat. Malaikat membawa kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikatur rahmah. Hanya maka malaikat tidak masuk rumah-rumah yang terdapat padanya apa patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa. Nah, ini oleh sebab itu bagian dari itulah perlu kita mengerti perkara ini. Ya. Atau yang lebih fatal juga, ada orang yang lebih berlebihan dalam beriman, apa namanya, yang salah keliru dalam beriman kepada malaikat, dia meminta kepada malaikat, ini juga tidak boleh. Seperti orang musyrikin, ya, menyembah malaikat segala macam. Nah, oleh sebab itu ini menjelaskan kepada kita sedikit tentang pentingnya beriman pada malaikat itu, kenapa harus belajar masalah ini kita. Ya, yang selama ini kita tidak merasakan efeknya beriman kepada malaikat itu benar-benar ada pengaruh dalam ibadah kita, dalam akhlak tingkah laku kita. Padahal seorang yang beryakin bahwa ada malaikat maut, apa yang harus benar-benar ada, apa bukti dia beriman kepada malaikat maut? Tentu akan ada efeknya dalam sikap dan tingkah laku dan amalnya. Ya, kematian sudah yang pasti, kan gitu. Nah, dan malaikat maut pun ketika sudah diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang, dia tidak ngirim SMS, tidak dulu ketuk pintu, tidak ada lonceng, ya, tidak aba-aba. Datang secara spontan, tidak terlambat walau satu detik, ya. Tidak akan terlambat. Akhirnya seorang muslim apa? Waspada dia. Jika mau datang tiba-tiba, dia harus mempersiapkan apa? Ya, aman dan iman. Itu maksudnya. Amal dan iman. Jadi bukan bersiap, nutup pintu maksudnya, ya kan? Bukan. Ya, maksudnya adalah, ya, dia selalu siap waspada. Kapanpun maut yang sudah diberi tugas oleh Allah SWT untuk menyebut nyawa setiap orang yang sudah habis waktu hidupnya di dunia ini. Itu ada efeknya kepada seorang mukmin. Dia tidak akan mau berbuat zalim, karena kematian satu yang pasti. Ya, sudah ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawanya. Ketika dia beriman, mendengar ada malaikat yang menanya seseorang telah meninggal di alam kubur, mungkar dan nangkir umpamanya. Apa efek dalam dirinya? Ya, dia yakin akan adanya hisab di alam kubur. Maka dia akan menghindari perkara-perkara yang menyebabkan seorang diazab dalam alam kubur. Nah, apa di antaranya seseorang bisa diazab dalam kubur? Seperti mana hadis ketika Rasulullah lewat dalam dua kuburan di dekat kota Madinah, innahuma lu'adzabani, kan sebuah dua orang yang dalam kubur sedang diazab. Ya, wa ma yu'adzaban fi kabir bal innahuma kabir. Keduanya bukan karena melakukan dosa-dosa besar, tapi keduanya ada juga bal innahuma kabir, tapi juga besar efeknya, ya, pengaruhnya. Baik. Jadi Kenapa Mia? Kemudian ya, setelah apa namanya? Ketika itu Rasulullah menyebutkan kenapa keduanya diazab? Ana amma haduhuma falam yastahi min baulihi. Ya. Salah seorang di antara mereka tidak bersuci dari buang air kecil. Walahar kana yamshi bin namimah, yang lainnya adalah kerjanya namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Suka membuat orang ribut. Mengadu domba antara istri dengan suami orang lain, ya mertua dengan ya seorang, banyaklah tetangga mengadu domba sama tetangga, ya antara satu pegawai dengan mengadu domba antara pegawai dengan bosnya, membuat hal yang banyak sekali tengah masyarakat kita yang sifatnya mengadu domba, bisa melewat dunia sosial, bisa melewat ya sikap, tindakan, kata-katanya. Nah, ini kita harus waspada. Jadi ketika orang yakin dengan adanya azab kubur, sudah ada malaikat di sana yang akan menanya setiap orang yang sudah meninggal. Baik. Ada lagi malaikat tentang apa? Sangsakala apa ini? Nah, itu keyakinan tentang adanya hari kiamat, sudah ada malaikat yang bertutur demikian dan seterusnya. Di antara bagian dari itu lagi, buah beriman kepada malaikat, seseorang itu mestinya mencintai malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu adalah menjaga orang-orang beriman. Mereka diciptakan Allah ya untuk khidmah kepada orang-orang beriman. Selalu menjaga orang beriman dan ikut membela orang beriman seperti berjihad di perang Badar, di perang Ahzab dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian apalagi efek lainnya adalah itu seorang-orang beriman mestinya mentok sikap bagaimana malaikat ini tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksuna ma'amaru ma'ifalun, mereka tidak pandurhaka apa yang diberitakan Allah dan mereka selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali sebetulnya ya faedah-faedah, pesan-pesan dari Jiji ketika kita membaca beriman, mengkaji masalah ini. Faedah lain contohnya begitu besarnya Allah, kita akan sangat kagum dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, Allah ciptakan malaikat yang memiliki sifat-sifat nanti yang kita sebutkan luar biasa, yang tidak akan mungkin mampu diciptakan manusia sesekali. Jibril umpamanya memiliki kecepatan yang sangat cepat sekali. Saat menerima wahyu dari Allah SWT langsung tidak berapa detik sudah sampai kepada Rasulullah SAW. Jibril memiliki berapa? 600 sayap. Wih, besar. Maka disebutkan dalam hadis di mana menutup angkasa raya ketika Rasulullah melihat Jibril itu dalam bentuknya yang asli satu ketika waktu beliau turun dari Gua Hira. Ya, setelah terputusnya wahyu selama 6 bulan, kemudian Rasulullah didatangi Jibril. Itu turunnya surat Al-Mudatsir. Ini semua kita kelihatan bagaimana penciptaan Allah ya, yang luar biasa. Bagaimana penciptanya tentu akan lebih maha kuasa lagi. Ya kan? Kemudian malaikat itu adalah malaikat ciptaan Allah yang sangat mulia, indah, ganteng gitu kan. Makanya ketika Nabi Yusuf ya keluar, ketika Sulaikha istrinya Fir'aun membanjir wanita yang mencemooh Sulaikha yang tertarik kepada Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf keluar, ma hada illa malakun karim, ini bukan manusia, ini malaikat gitu. Jadi malaikat itu bukan seperti yang disebutkan oleh Lia Aminuddin dalam sebuah katanya menyatakan dia datang Jibril, tubuhnya besar kekar gitu, itu kan Jibril ya, hitam katanya. Enggak, Jibril itu adalah malaikat yang mulia. Sebenarnya disebutkan dalam hadis yang lain, sering Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW seperti salah seorang sahabat yang ganteng itu di Ha'il Kalbi. Nah, ketika kita mengenal sifat-sifat malaikat, kita tidak akan tertipu dengan keyakinan kita. Karena setan pun banyak menipu orang-orang yang tidak berilmu tentang ini. Setan mengaku Jibril, dikatakan saya ini Jibril, saya menyampaikan wahyu kepada kamu. Sehingga banyak orang-orang yang tertipu dengan itu. Akhirnya meraku sebagai nabi, dan seterusnya. Nah, disitulah pentingnya mengkaji masalah akidah ini. Pentingnya menyuci masalah akidah. Dalam kisah sebelumnya, salah seorang ulama, seperti yang disebutkan kisah Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani ketika dia beribadah dalam rumahnya, ya, kemudian keluar cahaya dari suatu lubang kecil dari dinding rumahnya, kemudian cahaya itu mengaku malaikat atau mengaku Tuhan malah, ya, sesungguhnya saya telah membebaskanmu dari semua perintah-perintah agama. Apa kata Abdul Qadir Jailani? Ikhza, ya syaitan, ya celaka engkau, keji engkau, hai syaitan. langsung dia gitu. Ini setan yang begini. Kalau kita sekarang enggak tahu orang tidak mengerti dalam beriman, ya, mungkin datang setan dalam bentuk cahaya di kamarnya lagi salat tahajud, kamu sudah diangkat menjadi nabi atau kamu sudah apa namanya? Kamu sudah dibebaskan dari tugas-tugas perintah agama karena kamu sudah sampai pada tingkat yang sangat mulia umumnya. Wah, bangga dia mungkin. Ya. Coba. Nah, kalau orang tidak punya akidah, orang tidak punya ilmu, dia mudah ditipu oleh setan. Dia mudah diberi syubhat oleh setan. Apalagi dengan perkara-perkara berkenaan dengan malaikat. Nah, itulah kita harus mengenal malaikat itu sifat-sifat mereka, ya. Dan tidak akan mungkin malaikat menyuruh sebuah perbuatan yang membawa pada kekufuran, meninggalkan perintah-perintah Allah yang wajib, itu jelas sangat tidak masuk akal, kan gitu. Nah, disinilah kita pentingnya kita belajar. Disinilah pentingnya mengerti tentang akidah. Jadi bukan hal yang sepele. Semuanya sering saya katakan, pembahasan akidah itu pembahasan yang sangat ya penting dipelajari oleh setiap muslim. Dari situ dia selamat dari berbagai apa namanya tipu daya setan, bisikan-bisikan setan. Baik setan dari golongan manusia maupun setan dari golongan jin. Ya kan? Setan di golongan manusia banyak sekarang bawa bisikan-bisikan yang ya menghina Rasulullah, menghalau Allah, ajaran Islam. Ya, banyak sekali. Ya, kadang-kadang dibuat pemanya statement-statement kekufuran. Allah itu tidak butuh pada kita, ngapain kita capek-capek ibadah? Allah tidak butuh kepada ibadah kita katanya. Itu ada disebutkan dalam syubhat-syubhat tabisu iblis Ibn al-Jauzi. Gimana iblis itu menyebutkan ya, Allah itu maha besar, enggak perlu diibadahi. Allah enggak butuh. Akhirnya dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi datang bisikan-bisikan setan itu banyak sekali. Dengan bentuk kadang-kadang bareng dia sebagai seorang pintar semacam-macam. Ya, maka perlu kita waspada. Apa lagi di zaman sekarang setan-setan itu berkeliaran di media-media sosial banyak sekali itu. Kalimat-kalimat yang membawa kepada kekufuran kepada Allah, kepada malaikat Allah dan seterusnya, mengolok Allah, mengejek-ejek ajaran Islam. Nah, kalau kita tidak punya kekokohan dalam iman dan keyakinan, sungguh sangat mudahlah kita kan terpengaruh dengan syubhat-syubhat mereka. Baik. Itu sekilas gambaran betapa pentingnya seorang mukmin mempelajari akidah. Di antaranya hal-hal yang berkenaan dengan iman dan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan tadi pertama beriman dengan wujud malaikat. Wujud malaikat sudah saya sebutkan tadi, malaikat itu ada. Ada orang tidak percaya ada malaikat. Orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam sebagian ya, sebagian orang ahli kalam itu enggak percaya ada malaikat. Katanya malaikat itu ya adalah kekuatan positif yang ada dari seorang, kekuatan positifnya. Jadi dia mengingkari wujud hakikat malaikat itu. Malaikat itu, sedangkan malaikat itu punya berkata, ya, punya tangan, punya muka, sebenarnya terdapat dalam dalil-dalil. Maka ketika Allah berkata wa qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berkata kepada para malaikatnya ini ja'il fil ardi khalifah, saya akan menciptakan seorang makhluk menjadi khalifah di muka bumi, malaikat menjawab qalu ataj'alu fiha, malaikat menjawab, mereka berkata, nah, sedang malaikat diciptakan dari nur, bagaimana untuk mulutnya segala macam. Ini enggak ditanya. Hakikat ciptaan malaikat pun kita tidak tahu kecuali sebatas apa yang Allah informasi kepada kita melalui Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu berkata, "Qalu atajlufiya." Malaikat itu mendengar perkataan Allah. Makanya mereka jawab. Jadi perkataan Allah didengar. Tidak sebagai keyakinan sebagian ahli kalam mengatakan Allah itu bicara tanpa huruf, tanpa suara, tanpa ini dan itu. Alasannya apa? Oh, kalau kita katakan Allah itu berbicara pakai suara, pakai huruf, pakai ini, berarti seperti makhluk dong. Nah, itu selalu subhat mereka itu. Padahal mereka juga menjawab, mendengar. Maka ketika Allah kata kepada mereka, mereka menjawab, qalu atajalu fiha maisuru fiha asbiqu dama wa dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika. Mereka menjawab. Berarti mereka bicara, iya. Bahkan dalam berjihad, malaikat ikut. Membawa pedang, ya. Di sinilah bagian-bagian yang harus kita ketahui. Banyak sekali perkara-perkara yang selama ini kita merasa tidak penting untuk mengetahuinya dan itu sangat menentukan bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ya berbagai bentuk pembahasan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam beriman kepada para malaikat itu, ya. Nah, kadang-kadang ada orang enggak percaya malaikat itu enggak ada. Yang ada itu ada nilai-nilai positif yang ada. Nah, ini nilai positif yang ada di dalam diri seseorang. Dikatakan oleh dia seperti itu. Ya kan? Nah, dia tidak percaya ada malaikat. Termasuk orang-orang ateis, ya, tidak percaya dia itu. Percaya. Bahkan ada pula mereka meyakini malaikat itu adalah ilmu Allah yang melimpah. Yafidu minallah. Macam-macam lah. ya, kalau kita tidak belajar, kita akan terpengaruh dengan pemahaman demikian. Baik. Di sini kita mulai, itu sedikit mukadimah, ya. Kalau kita lanjutkan secara global lagi, ya, pembahasan ini, setelah itu beriman dengan nama-nama malaikat. Nama malaikat ini terbagi tiga jenis. Ada nama umum untuk malaikat. Malaikat itu namanya kadang sebut al-malaikah, para malaikat, disebut junudullah, para tentara Allah, ya, al-malaul a'la. Nah, kemudian itu nama-nama yang umum untuk malaikat. Ada lagi nama-nama yang apa namanya itu jenis-jenis malaikat. Jadi maksudnya sesuai dengan tubuh mereka masing-masing. Ada malaikat yang bertanya kepada orang dalam kubur sebut karnakir. Ya. Kemudian bukan nangkir ini setiap orang yang masuk dalam kubur. Ada orang meninggal ada malaikat. Jadi nama bahkan kepada profesi mereka. Ada malaikat hamalatul arasy, itu yang memikul arasy Allah Subhanahu. Ada apalagi malaikat sayahin yang menyampaikan salam umat Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Yang mencari tempat-tempat ilmu, ya, majlis-majlis ilmu. Maka malaikat hadir dan majlis ilmu tersebut. Banyak sekali ada malaikat, ya. Ada nama-namanya Az-Zabaniyah. Zabaniyah apa? Adalah malaikat-malaikat yang di dalam api neraka menunaikan tugas yang diperintahkan Allah untuk menentukan orang kafir dalam mereka. Az-Zabaniyah namanya. Itu kelompok-kelompok. Ada nama yang personal malaikat. Nama personal malaikat seperti yang tadi kita sebutkan, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Malaikat Maut, ya. Ada sebagian ulama menyebutkan juga Mukarnakir itu nama personal malaikat. Nah, itu tiga jenis. Kalau sifat-sifat malaikat itu terbagi dua. Ada sifat khalqiyah, ada sifat khuluqiyah. Apa pula maksudnya, Ustaz? Sifat khalqiyah, sifat-sifat penciptaan fisik mereka. Kalau sifat khuluqiyah, sifat-sifat akhlak, kepribadian mereka. Nah, gitu. Nah, kalau ciptaan mereka, umpamanya Allah sebutkan, kan malaikat itu diciptakan dari, tadi disebutkan dari cahaya. Kemudian malaikat itu juga punya sayap. Nah, seperti punya sayap. Ya. Allah sebutkan, Alhamdulillahi fatiris samatul ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu ada punya sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada empat. Bahkan Jibril 600 sayap. Nah, jadi mereka punya sayap, punya tangan, ya, ada seterusnya. Nah, itu sifat-sifat malaikat itu. Ya, malaikat berbicara. Apa malaikat meninggal? Iya, malaikat otomatis. Malaikat juga mati. Tetapi, ya, saat Allah SWT nanti telah mencabut semua nyawa makhluk hidup ini, jadinya hari kiamat, yang terakhir adalah malaikat maut. Ya, kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Ya. Banyak perkara-perkara, ya. Apakah malaikat itu punya keturunan? Enggak. Apakah malaikat juga makan dan minum? Tidak. Nah, itu sifat-sifat khuluqiyah mereka. Apakah malaikat itu bersifat punya kelamin? Enggak. Mereka tidak disifatkan laki-laki juga tidak perempuan. Nah, ini sifat-sifat ini harus kita ketahui. Itu sifat khuluqiyah namanya. Kalau sifat khalqiyah namanya. Kalau sifat khuluqiyah, sifat kepribadian, mereka malaikat itu ada, ya, yang taat kepada Allah, yang pemurah, yang suka menolong kaum mukminin, dan seterusnya. Juga memiliki sifat malu. Malaikat juga memiliki sifat malu. Mana dalilnya? Ketika Rasulullah menyebutkan tentang Utsman, ya, bahwa di mana malaikat malu kepada Utsman. Ala astahi min ar-rajulin tastahi minhu malaika. Apakah saya tidak malu kepada seorang yang malaikat aja malu kepadanya? Nah, juga sifat lain, ya, itu antara sifat-sifat khuluqiyahnya malaikat. Ya, istighfar bagi orang beriman, ya, memberi salam, ya, mendoakan orang beriman, dan seterusnya. Banyak lagi. Nah, itu sifat khuluqiyah. Kalau pekerjaan malaikat terbagi dua juga. Terbagi dua gimana, Ustaz? Ada pekerjaan berkaitan Adam, ada pekerjaan berkaitan dengan alam semesta. Ya, berkaitan alam semesta, contohnya ada malaikat Israfil yang mengatur, Mikail mengatur cuaca. Ada malaikat Jibal, ya, yang mengurusi gunung. Ya, seperti Allah Rasulullah SAW sebutkan, di mana di atas setiap lorong-lorong di atas bukit masuk ke Madinah ada malaikat menjaganya. Ya. Nah, itu disebut tugas yang berkaitan dengan alam. Ya, berkaitan dengan alam, ya, seperti memukul arasy, ya. Arasy itu juga makhluk alam, maksudnya bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bertugas mengatur cuaca itu berkaitan dengan alam, ya. Menjaga surga, menjaga neraka. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang ada. Pekerjaan malaikat yang berkaitan dengan Bani Adam, mana contohnya? Yaitu meniupkan roh ke dalam janin, dalam rahim, yang mencatat amal Bani Adam, ya, rakib dan atid, yang mencabut nyawa Bani Adam seperti malaikat maut, yang bertanya, menghisap atau bertanya setiap orang meninggal dalam alam kubur karena nangkir. Nah, ada malaikat-malaikat, ya, yang berat tugasnya dengan Bani Adam. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul, para nabi. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan. Baik, adapun ibadah malaikat macam-macam. Ada yang ikut berjihad, malah tasbih, istighfar bagi orang beriman, ya, dan seterusnya, ruku, sujud, ya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di mana malaikat juga berantri masuk Baitul Ma'mur, mereka ingin beribadah di situ. Kemudian juga Rasulullah SAW berkata, "Ma mudain min fis samai." Ini tidak ada satu tempat, satu jengkal, ya, mudain, ya, fis sama, ya, kecuali di situ ada malaikat sajin orakil, ada malaikat yang sujud dan ruku. Nah, ini menunjukkan malaikat itu adalah hikmah pencipta malaikat adalah pertama adalah hikmahnya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka kepada Allah, ya, di antara hikmahnya adalah sebagai apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah taala. Tapi tidak ada di antara malaikat yang membangkang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara lagi sifat-sifat khalqiyahnya pencipta malaikat itu mampu menjelma seperti manusia. Nah, seperti dalam kisah dan seperti mana tadi kita katakan Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seseorang yang asing, ya. Dalam hadis Umar radhiyallahu anhu menceritakan bainama nahnu inda Rasulullah ittala'na rajulun shadidu bayadhu syadidu sawadi sya'ar la yur'ali athur safar. Ketika kami masih berkumpul-kumpul dikelilingi Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang datang. Dia itu apa? Sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan tidak terlihat dia sebagai seorang musafir. Nah, itu Jibril. Karena di akhir hadis menyebutkan, ya, ketika Rasul bertanya kepada Umar, kepada para sahabat, ya, hadza Jibril atakum alimkum dinakum. Ini Jibril datang belajar, memberikan pelajaran kepada kalian tentang agama kalian. Atau dia berupa seperti Dihal Kalbi, atau dia berupa seorang orang asing, seperti tiga malaikat yang datang kepada untuk menguji, ya, tiga orang dari Bani Israel, satu orang yang sakit, ada yang buta, kemudian dia minta disembuhkan jadi sembuh, kemudian, ya, didoakan oleh malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu inginkan, kata malaikat itu, ya, orang buta. Satu lagi orang yang palanya botak, ya. Satu lagi orang yang penyakit kusta. Itu jadi ya, datang juga seperti orang yang kena penyakit itu. Saat dia setelah orang-orang ini diberi nikmat dalam semata, itu datang pula malaikat dan tampilan mengingatkan keadaan kondisinya sebelum dia diberi nikmat dalam semata Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat itu punya kemampuan yaitu untuk menjelma seperti manusia. Baik, itu sekilas secara umum. Ya, kita akan membaca dan menjelaskan ini pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam kitab ini. Itu secara umum pembagian pembahasan-pembahasan yang berkaitan dalam beriman malaikat. Definisi malaikat. Malaikat ini secara bahasa ada mengatakan dari malaka, ada alaka. Tapi banyak para ahli ulama atau para ulama limnya merujukkan asalnya adalah malaka, ya, kuda minal aluka, artinya arisala, arisala, karena dia adalah rasul yang ditugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pertugas yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurus makhluk atau yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbagai tugas-tugas berkenaan, ya, dengan makhluk. Adapun secara istilah adalah khalqu min khalqillah. Ya, khuliqu min nurin, diciptakan dari api. Diciptakan dari cahaya. Khuliqu min nurin. Ya. Walahum a'malun walahum sifatun wa amalun. Ya, definisi. Kalau definisi dari itu terlalu panjang. Dia adalah makhluk dari makhluk Allah yang ciptakan dari cahaya. Mereka punya sifat-sifat dan juga mempunyai tugas-tugas. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak mengetahui tentang jumlah mereka berapa kecuali Allah SWT. Wa laysa lahum syai'un min sifatil uluhiyah. Dan mereka tidak sedikit memiliki sifat ketuhanan. La ya'sunallaha ma ra'u wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar dan mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisinya kita ulangi dalam bahasa Arab adalah khalq min khalqillah khuliqu min nurin. Ya, kalau di kitab ini pang ini saya beri definisi yang selama ini saya simpulkan yang disebutkan oleh para ulama-ulama. Ya. Jadi ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala khuliqu min nurin. Mereka ciptakan dari api, ada apa? Dari cahaya, ya. Walahum sifatun wa amalun. Mereka punya sifat-sifat dan tugas-tugas, ya. La ya'lamu adadahum illallah. Oh, la ya'si adadahum illallah. Tidaklah tahu tentang berapa jumlahnya, berapa jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lahum syai'un min sifatil uluhiyah. Dan mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ini supaya orang tidak bersyirik kepada malaikat. Karena malaikat Jibril melihat umpamanya dia mampu membalikkan bumi kaum 'Ad umpamanya. Atau ketika itu juga malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW waktu beliau disakiti oleh rakyat Tif, ya. Lalu Jibril datang malaikat Jibril menawarkan bagaimana kalau aku lemparkan dua gunung Mekah ini kepada masyarakat Taif, tapi Rasulullah SAW tidak menerima tawar itu. Nah, ini lahum sifatun wa amalun. La ya'lamu adahum aw la si'adadahum illallah. Tidak tahu tentang jumlah mereka kecuali Allah. Laisa lahum syai'un min sifatil uluhiyah. Mereka tidak sekalipun punya sifat-sifat ketuhanan. La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka tidak pernah durhaka kepada perintah Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang ringkas, ya. Kalau di sini panjang. Khalqun min makhluqatillah, ciptaan dicipta Allah semua. Lahum ajsamun nuraniyah. Mereka punya tubuh yang sangat halus, latifah, yang tidak bisa dilihat, ya. Qadiratun 'ala at-tashakkul wa tamatsul. Mereka memiliki kemampuan untuk menjelma, ya, wa tasawwur bi suratil karimah, dalam bentuk yang indah, ya. Dalam bentuk yang ganteng, dalam bentuk yang bagus. Walahum quwwa 'azimah, dan mereka memiliki kekuatan yang besar, memiliki kekuatan yang besar gitu, ya. Memiliki kemampuan yang kekuatan yang luar biasa, yang kuat, ya, kemampuan yang luar biasa lah, gitu, ya. Wa qudratun kabiratun 'ala tanaqqul, memiliki kemampuan yang besar dalam berpindah, ya, saat waktu yang sangat singkat sekali. Wa hum khalqun katsir la ya'lamu 'adadahum illallah. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat banyak jumlahnya dan tidak tahu berapa jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, wa ma ya'lamu judu rabbika illahu. Tidak adalah tahu berapa jumlah tentara Tuhan Tuhanmu kecuali Allah, kecuali Dia Allah sendiri. Contoh banyaknya umpamanya setiap hari Rasulullah SAW menyebutkan, ya, itu sekitar 700 ribu malaikat beribadah di Baitul Ma'mur, ya, antri, dan tidak pernah lagi yang sudah pernah ke sana untuk bisa masuk. Begitu setiap hari itu malaikat, betapa banyaknya. Baitul Ma'mur itulah kiblatnya Ka'bahnya Ahlus Sama, yaitu Ka'bahnya Ahlus Sama penduduk langit. Itu Ka'bahnya penduduk langit. Qad ikhtarahum wa astafahum li ibadati, di mana Allah telah milih mereka, ya, untuk beribadah kepadanya, wa qiyam bi amri, dan melaksanakan perintahnya. Fala ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pandur kepada Allah apa yang dipintakan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka melaksanakan semua apa yang dipintakan kepada mereka. Asal penciptaan mereka ini sudah kita sebutkan tadi adalah itu unsur yang diciptakan oleh Allah SWT darinya malaikat adalah nur, cahaya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW, Aisyah berkata telah sabda Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nurin, khuliqal jinnu min marjin min nar, wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Ya, diciptakan malaikat dari cahaya dan jin dari bunga api dan Adam di apa yang telah diceritakan kepada kalian. Wal marj ya al-lahab al-mukhtalit bisawadin nar. Ini maksudnya marj itu apa maksudnya adalah yaitu bunga api yang bercampur dengan warna hitam. Sifatuhum, sifat-sifat malaikat. Di dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali terdapat dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat malaikat. ya, dan hakikat-hakikatnya. Di antaranya, nah, contoh di sini. Anau masufuna bil quwwa syiddah, bahwa mereka disebutkan memiliki kekuatan dan syiddah. Kekuatan apa maksudnya itu ganas atau syiddah itu bisa ganas ada. Ya, kekuatan yang luar biasa. Ini sifat fisik mereka. Ya alladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara wa qudhuha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiyad syiddah. Nah, disebutkan ini, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bahan bakarnya manusia dan batu, di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang keras, yang besar, ghiladz syiddah. Ya. Atau bahasa kita yang kasar-kasar kepada ahli neraka, ya. Wa qala ta'ala fi wasfi Jibril, kemudian juga Allah sebutkan tentang sifat Jibril, allamahu syadidul quwa. Ya, Rasulullah SAW diajarkan oleh malaikat Jibril syadidul quwa, yang sangat kuat, ya, perkasa. Nah, wa qala fi wasfi aidan, dan juga Allah SWT berkata tentang sifat Jibril itu, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, ya, yang memiliki kekuatan si dzil 'arsy, yang memiliki aras yang kokoh. Baik. Itu di antaranya sifat mereka. Wa hum mawsufu bi 'idamil ajsam wal khulqi. Mereka juga disifatkan memiliki tubuh yang besar. Ya. Sebenarnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Ya. Wa qad sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ma'na qawlihi ta'ala. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihatnya, ya, di ufuk. Ya, di ufuqil mubin. Di ufuk, ya, yang terang gitu, yang jelas. Faqala inna ma huwa Jibril. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, apa maksud dari ayat itu? Apakah ra'ahu maksudnya melihat Allah? Ya. Dan juga diwakilkan ini dalam ketika menafsirkan surah An-Najm. Wal qadaru nazatul ukhra inda sidratil muntah. Nah, inna ma huwa Jibril, kata Rasulullah, itu Jibril. Rahu ala surati allati khuliqa 'alaiha ghaira hataini marataini. Ra'aituhu uhbitan minas sama' sadan idhami sadan, ya. Idhamu khalqihi ma baina sama'i wal ardh. Kata beliau, aku melihat Jibril itu dalam bentuk yang Allah ciptakan dia di atas ciptaan aslinya, dicipta kalau di atasnya dua kali. Aku melihat dia itu turun dari langit, itu telah menutup kebesaran cipta tubuhnya itu menciptakan menutup antara dan bumi. Itu kayak gitu besaran cipta Jibril. Nah, dalam riwayat lain bahwa Rasulullah melihatnya dari atas udara gitu, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW Jibril fi suratihi, bahwa Rasulullah melihat Jibril dalam bentuknya asli, wasitu mi'ajanah, dan dia punya 600 sayap. Makanya ketika seorang salaf menjawab, ada orang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang kaifiyah, bagaimana bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau mendengar bagaimana malaikat itu punya sayap 3, 2, 3 dan 4, dan bahkan sampai 600 seperti Jibril. Lalu disebutkan oleh seorang ulama ini, coba kamu sebutkan bagaimana menempatkan sayap kalau malaikat itu punya sayap 3, di mana tempatnya? Kan enggak bisa kita tahu di mana tempatnya sayap yang ketiga. Kiri kanan masuk, tapi yang ketiga di mana tempatnya? Kan enggak tahu kita. Itu hal yang gaib. Kita hanya bisa beriman. Demikian pula mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa beriman. Hakikatnya Allah yang tahu. Nah, di sini Rasulullah melihat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kata Mas'ud. Kullu janahin minha qad sadal ufuq bi yasqutu min janahihi min at-tahawil wad-dur wa qut ma Allah bihi alim. Setiap sayapnya itu menutup awang-awang, ya, angkasa, itulah menutup angkasa. Kemudian dari sayapnya itu menetes turun, ya, semacam apa? Tahawil, keindahan yang berwarna-warni seperti mutiara, ya, permata-permata menetes dari sayap Jibril itu. Yang Allah yang tahu bagaimana hakikatnya. Mallahu bi alim. Allah yang tahu berapa jumlahnya. Qala Ibnu Katsir isnadu jaid. Hadni isnadun jaid. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Utina li an uhaddita an malakin min malaikatillah." Aku diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang salah seorang dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arasy, yaitu malaikat yang memikul arasy, innama baina syahmati udhunihi wa atiqihi masiratu, ya, 700 amin. di mana jarak antara ujung telinganya ini sampai ke pundaknya itu perjalanan 500 tahun. Ciptaan Allah yang sangat agung tentang malaikat Ibrahim memikul asyarat. Jarak antara ini syahmati udhunihi, ini syahmati ini maksudnya. Ujung luna, di ujung telinga ini, kalau di bani ada lima, kalau di manusia gitu kan, sampai ke jarak ke pundaknya itu jaraknya berapa? 600 tahun. Ya. 700 tahun apa? 700 tahun. Nah, qala itami fi majma' zawaid dan dalam majma' zawaid bahwa rijalu rijalu sahih. Hadis ini rijalu sahih. Kemudian cara sifat mereka lagi adalah mereka berbeda-beda, penciptaan mereka itu berbeda-beda. Ya tadi kita katakan ada yang punya sayap 2, 3, 4, ada yang 600 seperti Jibril. Nah, ciptaan sifat-sifat mereka dan penciptaan itu berbeda-beda. Ya. Tidak sama, ya. Pemin manlahu janahan, di antara mereka ada punya dua sayap. Di antara mereka ada 3 dan mereka juga ada yang 4 sayapnya. Dan di antara mereka ada yang punya sayap berapa tadi? 600 sayap. Seperti siapa? Jibril alaihissalam. Dalilnya mana? Dalil surah Fatir ayat 1 yang tadi kita bacakan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah pencipta dan bumi. Dan menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul uli ajniyah yang memiliki sayap. Masna 2, 3, dan 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah dalam ciptanya apa yang Allah kehendaki. Ya. Ini dari sifat-sifat mereka. Di antar sifat Jibril lagi adalah apa? Misifati al-hasan wal-jamal. Ganteng. Ya, indah. Cita mereka itu apa? Indah dan ganteng. Itulah ya. Fahum al-adzil aliyya min dhalik. Dan mereka sangat memiliki sifat yang jauh keluar biasa dari sisi jamalnya mereka. Keindahan ciptaan mereka oleh Allah SWT. Maka dari itu, ya, kalau ada orang cerita, rambut cerita, umpamanya, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, saya datang dalam mimpi atau ketika sholat, malaikat hitam besar, ya, dia ngaku Jibril. Maka, ya, soalnya sebut itu, dilecehkan kata-kata ini oleh sebagian orang, kata, iya, Jibril di mana? Jibril dari Afrika. Karena di antara, namanya orang-orang Afrika, nama-namanya juga nama-nama Jibril, ya. Kalau Jibril enggak begitu, enggak hitam besar kelam itu enggak. Ya, Jibril itu adalah ganteng. Ya. Maka disebutkan dalam sifat Jibril Allah SWT, "Allamahu syadidul quwwa, dzu mirratin fastawa." Dzu mirratin fastawa. Dzu mirra itu memiliki kegantengan, kebagusan yang luar biasa, ya. Dia diajar oleh malaikat Jibril yang syadidul quwwa, kekuatan yang luar biasa dan juga kegantengan yang luar biasa. Qala Ibn Abbas, dhumiratin dhumanzarin hasan. Dhumiratin itu memiliki bentuk yang sangat indah. Berkata Qatada, dhukhulukin tawilin hasanin. Ya, dhukhalqin tawilin hasan. Yaitu memiliki tinggi dan ganteng. Ya, bagus. Wa qala mukhbiran an niswah inda ru'ihinna li Yusuf. Dan Allah menceritakan bagaimana ketika wanita-wanita yang diundang Zulaiha ketika melihat Yusuf, falamma ra'ainahu, wanita-wanita itu melihat Yusuf, akbarna, mereka bertakbir, waqata'na aydiyahunna, lalu tanpa disadari mereka memang jari-jari mereka, ya, maksudnya bukan tangan mereka di sini, tangan di sini, jari-jari mereka karena kan dikasih oleh Zulaiha itu pisau dan mangga gitu ya, ceritanya begitu. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashar illa in hadza illa malakun karim. Ya, qulna, lalu mereka itu berkata, Hasyalillahi ma hadha ya syalillah, syalillah ini bukan manusia, in hadha illa malakul karim. Ya, jadi mereka bersumpah karena Allah, kemudian mereka kata ini bukan manusia, ini malaikat yang mulia. Innama qulna dhalika, nah, kenapa wanita itu kata demikian? Huwa muqarrarun 'inda an-nas min wasfil malaikati jamal, ya, karena sudah terkenal di kalangan manusia bahwa malaikat itu memiliki bentuk yang sangat indah. Di antara sifat malaikat juga Allah sebut mereka itu kiramun abrar. Nah, ini sifat, kalau tadi sifat khuluqiyah, sekarang sifat khalqi. Kalau tadi sifat khalqiyah, kalau ini sifat khuluqiyah. Kalau sifat fitnya begitu tadi, sekarang sifat-sifat kepribadiannya. Yaitu sangat mulia, abrar. Karim itu suka pemurah, abrar baik. Bi'aydi safara kiramin bararah. Jadi yang dimana Allah ceritakan malaikat berada di tangan malaikat ya, kirami bara, ya, sangat mulia dan baik. Wa inna alaikum lahafidin, sungguhnya di atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian, kiraman katibin, yang mulia, yang mencatat amal, ya, amal perbuatan kalian. Di antar sifat khuluqiyah lagi, sifat kepribadian malaikat juga adalah, yaitu memiliki sifat malu. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Utsman, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Kenapa saya tidak akan malu seseorang yang darinya, dari dia, dari seseorang yang malaikat, nah, sekalipun malu dari dia. Nah, ini kisahnya ketika Rasulullah SAW menerima Utsman. Jadi diceritakan oleh Aisyah anha, Rasulullah SAW lagi tidur santai di rumah gitu, masuk Abu Bakar, Rasulullah mempersilakan masuk, lalu bicara Rasulullah SAW, keluar, kemasuk lagi Umar, Rasulullah mempersilakan masuk, dan Rasulullah masih tidur-tidur berbaring gitu, yang kabetisnya. Kemudian ketika Utsman masuk, Rasulullah merubah posisi duduk dan menutup betis beliau. Lalu Aisyah bertanya, kenapa kamu, ya, ditanya oleh Aisyah setelah itu, kenapa ketika Abu Bakar Umar masuk, antum tidak merubah usia engkau wahai Rasulullah. Engkau tidak merubah posisi engkau wahai Rasulullah. Enggak, ya, tidak, seakan-akan engkau tidak memperbaiki posisi, engkau tidak beri posisi dudukmu. Tapi kenapa ketika Utsman masuk, engkau tergesa-gesa menutup betismu dan duduk secara baik. Rasulullah menyebutkan, ini Utsman orang yang malu. Jadi kalau saya tidur-tidur begitu dan terbuka singkap betis, mungkin dia segan masuk. Enggak jadi dia menemui Rasulullah SAW. Dalam hadis yang singkat ini adalah seorang sahabat harus mengerti kepribadian sahabatnya. Jadi sahabat itu berbeda-beda. Rasulullah mengerti mana Umar begini tipenya, Abu Bakar begini, Utsman begini tipenya. Jadi tidak disalahkan, ya, tidak mengatakan ini Umar orangnya mutasyadid, enggak ada seperti itu. Ya. Rasulullah SAW memuliakan setiap sahabatnya dan bergaul dengan setiap orang. Jadi kita berteman juga harusnya begitu, ya. Jadi setiap teman ada yang mudah candai, ada teman yang enggak serius, dia enggak bisa dicandai. Kita candai malah dia anggap serius, tersinggung dia. Berbeda-beda. Ada teman yang kita duduk lesehan bagaimanapun di rumah tidak terlalu. Nah, ada teman yang dia umpamanya enggak enak kalau kita berpakaian yang tidak baik gitu kan. Tidak sopan, dia tidak dimasuk. Ini betul, ya. Sebetulnya ketika kita belajar ikhwan, banyak sekali faedah-faedah yang akan kita rasakan untuk membuat hidup kita ini tidak punya masalah dengan teman. Contohnya hal seperti ini, gitu kan. Maka perlu kita harus banyak belajar. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah begitu malaikat juga memiliki sifat, berarti disebutkan bahwa di mana malaikat pun lalu dari Utsman radhiyallahu anhu. Di antara sifat mereka adalah berilmu. Mereka juga berilmu. Wala ini alamu ma la ta'lamun. Kata Allah SWT ketika membantah malaikat tentang penciptaan Adam, kata Allah SWT, saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maksudnya tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi ini, Allah SWT. Maka Allah SWT menetapkan bagi malaikat itu ilmu. Dan menetapkan bagi diri Allah SWT sendiri juga punya ilmu yang tidak ketahui oleh malaikat. Ya, makanya, la ilma lina illa ma'alam tanah, kata malaikat. Ya, subhanaka ilmana illa ma'lam tana. Malaikat menjawab, maksudnya engkau ya Allah, tiada kami memiliki ilmu kecuali ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Kemudian juga dalam sifat Jibril tadi, di mana Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW wahyu, alamu syadidul quwah, yang disampaikan, diajarkan oleh malaikat yang memiliki kekuatan yang perkasa. Berkata Tabari adalah di mana Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran ini, ya, kepada Muhammad Jibril, ya, kepada di mana Muhammad mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran ini adalah Jibril alaihissalam. Wa hadha mutadamminun wasa Jibril bi ilmi wa ta'lim. Di sini menunjukkan ayat ini bahwa di mana Jibril itu punya ilmu dan juga mengajarkannya. Dan lain demikian dari sifat-sifat malaikat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Misatim azimah, sifat-sifat mereka yang perkasa, luar biasa gitu. Wa akhlaqihim al-karimah, akhlak-akhlak mereka yang begitu mulia, adala ala syu'unihim, yang menunjukkan tentang tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sumu manazilihim, yang begitu mulianya kedudukan mereka alaihimussalam. Baik, itu tentang apa tadi, sifat-sifat malaikat ini, ya. Kita di awal sudah meringkas sebagian tadi, ya. Khasa'is malaikat, kekhususan malaikat. Jadi malaikat itu punya kekhususan. Nah, malaikat-malaikat punya kekhususan dan sifat-sifat yang Allah khususkan mereka dengannya, ya, yang berbeda, ya, mereka memiliki perbedaan dari jin dan manusia dan lain makhluk lainnya. Di antaranya, bahwa tempat mereka ada di langit. annama sakinahum fis sama' wa innama yahbituna ilal ardi tanfidan li amrillah fi khalqi. Mereka tinggal di langit, di tempat malaikat di mana? Di langit. Dan mereka turun ke bumi hanya melaksanakan perintah Allah yang berkenaan dengan makhluk-makhluk Allah. Wa ma'asni ilaihim min tasrifi su'unim, yaitu yang Allah tugaskan pada malaikat untuk mengatur urusan makhluk. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha min ibadih. Allah menurunkan malaikat-malaikat dengan ruh, dengan wahyunya, ya, dari perintah Allah SWT, ala may yasha min ibadih, kepada siapa yang Allah hendaki dari hamba-hambanya. Juga firman Allah SWT, wa taral malaikata hafina min hawlil arsh sabihuni bin darbihim. Engkau melihat para malaikat-malaikat itu berkeliling, ya, bermutar, bertawaf sekilang arsh, mereka memuji, yusabbihuna, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Nah, ini bukti mereka itu di langit. Wa an biratara'an qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun billail, di mana malaikat saling berganti antara tengah kalian itu. Ada malaikat di malam hari, wa malaikatun binnahar, malaikat di siang hari. Istaimuna fi salati subhi wa salati al-'asr, mereka itu tukar shiftnya waktu salat subuh dan salat asar. Summa ya'ruju alladhina batu fikum, kemudian malaikat yang tadi bertugas, ya, yang bertugas mengawas kalian, ya, ke Allah SWT. Summa ya'ruju, ya, naik ke langit. Ya, fas'aluhumullah wa huwa 'alam bihim. Dan Allah bertanya kepada malaikat yang tadi sudah selesai melaksanakan tugas itu, dan Allah tahu tentang kondisi malaikat. Allah bertanya kepada mereka, bukan berarti Allah tidak tahu keadaan makhluk yang ada di bumi. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana tadi kondisi hamba-Ku yang kalian tinggalkan? Fakulun taraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Dan kata malaikat menjawab, kami ketika datang mereka salat, dan ketika mereka kami tinggal mereka juga salat. Bagi siapa itu? Orang yang hadir salat berjamaah, salat subuh dan salat asar. Ini diantaranya hadis dikatakan oleh para ulama tentang keagungan salat asar berjamaah dan salat subuh berjamaah. Dan banyak lagi dalil, ya. Ya, kasira yas'ubu hasruha, ya, sangat sulit untuk bisa mengumpulkan tentang bagaimana apa namanya kekhususan malaikat ini. Di antara kekhususan malaikat lagi adalah annahu la yusafuna bil unutha, mereka tidak disifatkan dengan apa namanya jenis kelamin. Di mana Allah SWT mengingkari, ya, kepada orang-orang kafir, ya, mereka tidak disifatkan dengan unutha, itu keperempuanan, jenis kelamin perempuan. Di mana Allah SWT mengingkari kepada orang kafir, ya, yang mereka mengatakan menjadikan waja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahman inatha. Orang-orang orang kafir itu menjadikan, ya, malaikat-malaikat Allah itu adalah yang hamba-hamba Allah itu sebagai dianggap oleh mereka adalah perempuan. Asyhadu khalqau, lalu Allah ingkari. Apakah mereka menyaksikan ciptaan mereka, ciptaan malaikat itu? Orang kafir itu, apakah orang kafir itu menyaksikan ciptaan malaikat itu? Setuk tabu syahadatuhum wa yusalun. Mereka nanti akan dicatat, ya, persaksian mereka itu, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT ketika mereka mengatakan malaikat itu adalah berjenis kelamin perempuan. Innal ladzina la'amuna bil akhirati laysa munal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang tidak beriman dengan hari akhirat itu, mereka menamakan malaikat-malaikat itu dengan nama perempuan. Nah. Di antara kekhususan malaikat lagi adalah annahum la ya'sunallahu fi syai'in wa la yasur minhum dzunub. Dan mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dalam sedikit pun, dan mereka tidak melakukan perbuatan dosa sama sekali. Bal tawallahu 'ala ta'ati, tapi Allah telah menciptakan mereka, ya, dalam cita mereka untuk berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi wasfihim, dan Allah sebutkan tentang sifat mereka, la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak durhaka kepada Allah apa yang Allah perintah kepada mereka, dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, para malaikat, tidak pernah mendahului Allah SWT dengan kata-kata, ungkapan, ya, dan mereka dengan melaksanakan dengan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada mereka, melakukannya. Di antara khusus malaikat lagi adalah la yaftaruna 'anil ibadah wa la yas'amun. Mereka tidak pernah bosan, tidak pernah malas, tidak pernah bosan dari beribadah kepada Allah SWT. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Orang-orang di sisi Allah SWT tidak pernah sombong, enggan dari beribadah kepada Allah SWT, yang dari beribadah kepada Allah, walis tahsirun, tidak pernah rasa bosan, ya, yusabbi'una al-lail, mereka selalu bertasbih malam dan siang, la yafturun, tidak pernah berhenti. Dalam ayat lain juga Allah sebutkan, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. jika mereka itu enggan untuk beribadah, menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka, maksud malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang dan mereka tidak pernah bosan. Nah, ini dalil-dalil tentang kekhususan malaikat. Inilah berapa kekhususan malaikat yang Allah khususkan mereka dengannya, ya, yang tidak terdapat pada jin dan manusia, ya. Secara jumlah malaikat itu adalah jenis lain daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka memiliki perbedaan-perbedaan dari si asal ciptaan mereka dan juga watakwinihim, ya, bagaimana sifat fisik mereka sangat jauh berbeda dari manusia dan jin. Ya, kama anarkulli nil insi wal jinni khasa'isuhuma allati tamayyazu biha ahadul jinsaini anil akhir. Demikian pula masing-masing dari manusia dan jin juga memiliki khusus-khususan yang berbeda antara satu jenis makhluk ini dengan yang lainnya. Itulah yang kita bahas pada jumpa kali ini. Insyaallah kita akan pada jumpa akan datang itu Sabtu pagi, pembahasan kita akan berkenaan dengan apa, yaitu manzilatul iman bil malaika wa kaifiyatuhu wa adilatul dalik, kedudukan beriman dengan malaikat dan bagaimana kita beriman dengan malaikat itu dan dalil-dalilnya. Ya, insyaallah kita akan jumpa kali yang akan datang yaitu pagi Sabtu insyaallah. Nah, ini akan kita bahas yaitu kedudukan beriman dengan malaikat dan bagaimana beriman dengan malaikat itu hakikatnya bagaimana dan dalil-dalil yang menjelaskan perkara-perkara tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dipersilakan jika ada yang bertanya, ya, melalui chat, ya, di bawah, ya, di meja bawah. Terpadam jika ada melalui chat yang masuk pertanyaan. Oh ya, sebentar lagi diambil HP-nya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Ya. Baik, silakan. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Mau bertanya apakah Rokib dan Atid adalah nama diri personal malaikat atau hanya sifat mereka? Kemudian benarkah Ridwan adalah penjaga surga? Alhamdulillah, tadi sudah kita jelaskan, ada perbedaan ulama menyebutkan bahwa Rakib dan Atid bukan nama personal, tapi nama adalah sekelompok malaikat. Ya, sebagai Munkar dan Nakir juga sekelompok malaikat yang mereka memiliki tugas yang sama, dan itulah mereka menanya setiap mayat yang masuk dalam kubur ataupun orang setiap orang yang meninggal. Demikian pula yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ini khilaf di antara. Ada yang menyebutkan itu nama personal. Ya, sebagian ulama menganggap itu nama personal malaikat, Rakib dan Atid itu. Rakib adalah mencatat amal baik, Atid adalah mencatat amal buruk. Adapun Ridwan, itu memang ada asar sebagian, tapi asarnya dhaif. Sebagian ada mengatakan demikian. Oleh sebab itu, ada yang lebih kuat sebetulnya, sesuai yang dijelaskan oleh para ulama yang bahas tentang masa ini. Wallahu'alam, Ridwan tidak ada dalil yang valid menyebutkan bahwa nama malaikat yang menjaga surga itu adalah Ridwan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti coba kita cek lagi. Selama ini saya memahami sesuai dengan yang saya referensi yang saya baca, belum ada dalil yang valid tentang itu. Tapi ada sebagian ulama-ulama yang menisbahkan kata nama itu. Tapi dasarnya dengan riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan pegangan untuk jadikan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz. Pertanyaan cuma satu Ustaz. Apakah Ustaz ingin memberikan soal kembali untuk pekan ini? Ini ada pertanyaan yang masuk. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa saya menjaga antum. Bertanya Ustaz terkait patung makhluk bernyawa. Adik saya diberi tugas oleh guru seni budaya untuk membuat patung hewan. Apa hukumnya adik saya mengerjakan tugas itu Ustaz, dan bagaimana cara menyampaikannya? Karena adik saya masih usia SMP dan awam. Tentu hal ini kita jelaskan kepada gurunya, dia minta aja tugas membuat patung tidak berbentuk hewan. Kalaupun ditugas bentuk hewan, umpamanya dibuat gambar singa, tetapi kepalanya ditutup oleh pohon umpamanya, atau di balik batu, jadi batu di dekat kepalanya, jadi enggak ada, tidak kelihatan kepalanya. Itu sebagian ulama membolehkan itu. Jadi yang penting tidak kelihatan kepalanya. Buat gambar singa, kemudian tertutup oleh batu umpamanya, atau oleh dinding, atau oleh pohon. Wallahu a'lam. Ya. Dan inilah pentingnya kita belajar. Kita mungkin sebagai seorang guru, ya, kita tidak tahu, kadang-kadang memberi tugas kepada anak-anak sekolah hal-hal yang dilarang dalam agama. Bolehkah kita memuji seseorang berakhlak mulia atau berjasa besar dengan kata-kata berhati malaikat atau dengan perumpamaan malaikat tak bersayap? Jazakallahu khairan. Hal-hal seperti ini sebaiknya dihindari. Ya, kita takut hal-hal ini merupakan suatu keguluan, berlebihan dalam memuji seseorang. Ya, sebaiknya dihindari. Ya. Cuman kita mendoakan semoga dia adalah orang yang diterima amalnya, dia dicatat sebagai orang yang soleh, dibaik si Allah, gitu ya. Dan kita dilarang memuji seseorang di hadapnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan jika ada orang mujimu di hadapmu, yaitu oh so ala wajih turab, lempar dia dengan debu, dengan pasir, gitu ya. Karena akan membuat seseorang itu gurur, ya, bangga diri. Ini sangat berbahaya penyakit seperti itu. Dalam riwayat ada malaikat yang merupai manusia, mengajari manusia. Apa hal itu juga terjadi untuk saat sekarang tentang malaikat Harut dan Marut? Pernah anda membaca kalau kedua malaikat ini berubah menjadi manusia dan tidak bisa kembali ke langit? Mohon penjelasan tentang Harut dan Marut dalam kisah surah Al-Baqarah, yaitu wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafara yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut. Kisah ini yaitu yang lebih rajih, banyak sekali perkataan para ahli dengan itu. Yang rajih adalah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saat itu. Maka setiap mereka ada orang mau belajar sihir, itu mereka mengatakan fala takfur, ya, jangan kalian kafir, dan kami ini ditugas untuk menguji kalian, dan itu jangan kalian kufur, kata malaikat itu. Jadi sebetulnya itu tugas dari Allah SWT sebagai penguji cobaan kepada umat manusia. Jadi dia tidak termasuk bersalah dalam hal ini. Adapun dia tidak ke langit, tidak benar, karena malaikat itu menjalankan tugas Allah, dia tidak salah. Menjaga tugas dari Allah SWT yang diujikan kepada Bani Israel waktu itu. Itu yang saya pahami dari berbagai penjelasan ulama tentang Harut dan Marut tersebut. Ya. Jadi mereka memang menjelma seperti manusia. Ya. Tetapi setelah itu mereka tetap menjadi malaikat lagi dan tidak poin ditangkap, ditahan di sumur Barut dan Marut, itu tidak benar, riwayat itu tidak benar. Ya. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bahwa amal-amal yang kita lakukan dicatat oleh malaikat? Ya, Allah SWT demi bagaimana keadilan Allah SWT, Allah telah menugaskan, bukan berarti Allah tidak tahu ya apa lakukan, tapi Allah ingin menjadikan catatan malaikat sebagai saksi nanti kala di akhirat, apalagi amal kita maupun amal buruk kita, jadi menjadi saksi itu. Maka kita ini yang motivasi kita. Makanya malaikat setiap hari ada yang turun, ya, ke bumi ini dua orang malaikat. Satu mendoakan Allah ma'ati mufikan khilafah, ya Allah berilah orang yang berimpak pada hari ini ganti yang lebih baik. Kemudian yang lain mendoakan Allah ma'ati mufikan talafah, orang yang kikir, orang yang, yang tidak mau berimpak, orang yang kikir, maka hancurkan hartanya. Ini motivasi, di mana motivasi kita untuk amal. Malaikat mencatat, tidak akan sedikit pun ada yang terlewat dari catatan mereka amal-amal baik kita. Jadi kita sana malaikat, ada malaikat rakib dan atid yang selalu hadir untuk mencatat berbagai aktivitas-aktivitas kita. Dari sini yang paling hikmah besar adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mewakilkan malaikat untuk mencatat amal-amal kita itu. Ya, ini sebetulnya jika ini kita rasakan selalu, kita pasti akan berhati-hati dalam berkata, dalam bertindak dan berbuat, ya, karena tidak ada yang tersembunyi dari kita. Ya, kalau kita selama ini kalau ada CCTV mungkin kita tidak berani berbuat tingkah laku yang aneh-aneh. Tapi kenapa kita bisa bertingkah laku aneh, malaikat yang selalu ada di sekiri kanan kita? Maka kita akan malu berkata kotor, berbuat sesuatu yang kotor lah macamnya. kita dalam majelis taklim kita tahu ada banyak malaikat. Kemudian dalam hati kita meminta malaikat mendoakan kita yang baik dan meminta doa kita termasuk syirik. Ya Ustaz, yang meminta malaikat yang gaib tidak boleh, karena dia tidak kelihatan, hadir, tidak hadir, maksudnya hadir dalam bentuk yang gaib. Maka tidak ada satupun doa-doa daripada apa namanya meminta kepada malaikat tolong doakan saya, dan tidak perlu diminta pun Rasulullah sudah mengatakan. Malaikat yang datang ke majlis itu mendoakan setiap orang hadir itu. Allahumma fir lahu marhamhu, itu disebutkan dalam doa malaikat yang hadir dalam majlis ilmu. Bila kita tidak ya, meminta, malaikat memang sudah mendoakan kita. Gitu. Bagaimana sikap kita ketika ikut kajian fikih ibadah yang pemikirannya ma'ruf Ustaz Mansur, tapi hanya menyampaikan tata cara ibadah dan sedikit sekali menyatakan dalil. Ketika dia meminta Ustaz untuk menyampaikan disertakan dalil, biar ilmiah ustaznya tidak mau menyampaikan dengan metode mohon nasihat ustaz dalam misalnya. Ya tentu dia berarti bagaimana dalam menjelaskan sesuatu tanpa dalil, yang enggak mungkin. Jadi antara ciri khas dakwah salaf itu adalah mereka ketika berbicara bukan berdasarkan logika dan pandangan-pandangan qil wa qal, tidak, tapi berdasarkan dalil lalu ditafsirkan dalil itu sesuai dengan pandangan para ulama. Ya itu orang ustaz mesti juga menyadari harus menyebutkan dalil suatu perkara. Ya, perkara-perkara tersebut ya, jangan malu membawa buku, tidak masalah. Kan ulama muda hadisin juga ada menyuriakan hadis itu melalui catatan mereka. Ya, kalau kita tidak hafal semua ya bawa aja catatan, bawa bukunya gitu. Belajar dari belajarkan kitab tertentu. Baik, ketika hendak tidur disunahkan kita berwudu agar malaikat menjaga kita selama kita tidur. Namun ketika kita tidur kita tidak sadar ketuk dan lainnya sehingga membatalkan wudu kita. Apakah malaikat masih menjaga kita sampai kita terbangun? Iya. Jadi yang disunahkan sini sebelum tidur. Setelah tidur itu tidak untuk hukum lagi kita. Ya fa kalam ansalah sa kata Rasulullah, ya penah malaikat itu diangkat tidak mencatat keburukannya dosanya selama dalam tiga kondisi. Orang gila sampai dia sehat, orang tidur sampai dia bangun, kemudian anak kecil sampai dia balik. Ya. Itu yang dapat kita bahas tempat ini. Pertanyaannya melalui WA kajian sudah selesai. Apa masih ada di dalam melalui Zoom atau kita tutup? Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah bergabung di sore hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada antum, keluarga antum, waktu antum, harta antum. Ya. Allah selalu memberikan semangat untuk menggali ilmu agama ini demi membawa keberkahan kepada keluarga kita, diri kita sendiri. Ya, sehingga perkara-perkara yang selama ini tidak kita ketahui, yang kita samar-samar mungkin, ya, menjadi yakin yang dilihatkan dalil-dalil itu. Ya, demikian, mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi hal-hal yang kurang dipahami atau kurang memuaskan dan kurang jelas. Ya, mohon maaf atas keterbatasan ilmu yang kami miliki. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.